اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Berdosa ya? Kenapa dia bisa maju jadi imam? Fit and proper test, panggil Ustaz Nazli buat pelatihan imam. Ramadan nanti hari Sabtu hari Ahad, panggil Ustaz Nazli, kontak Ustaz Nazli. Datang ke hari subuh atau datang ke Al Azhar Syukabuni, kontak Ustaz. Datang ke tempat kami, kami mau buat fit and proper test imam. Buat dulu pelatihan, pelatihan imam 3 hari. Habis itu hasilnya itu, siapa yang terbaik dia jadi imam. Jangan sampai mau aja maju ke depan. Asal mau maju, modal baju koko aja. Tak bisa begitu.